Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa mudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan aktivitas ta'lim kita. Mudah-mudahan amalan ini bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin. Disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, sebuah amalan ibadah yang dilakukan dengan rutin maka akan ditulis pahala terus menerus. Walaupun seorang di antara kita sakit, tidak bisa hadir, atau dia sedang safar pepergian sehingga tidak bisa hadir, namun ketika dia ada dan sehat, dia akan tetap melakukan kegiatan rutinitas ibadah itu. Di antaranya adalah amal saleh, talabul ilmi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza mardal 'abdu aw safara, apabila seorang hamba mardha sakit, aw safara, atau dia sedang safar, kana lahu mithlu ajri ma yuqimu muqiman sa'ihan, ma kana ya'malu muqiman sa'ihan, maka dia mendapatkan pahala sebuah amalan yang dia lakukan terus menerus di saat dia sedang mukim maupun di saat dia sedang sehat. Mudah-mudahan Allah mencatat amal saleh kebaikan kita semuanya. Amin. Hadirin yang dimuliakan, kita lanjutkan membaca kitab Lamadurul Manthur terakhir sampai nomor yang berapa ya kan? Ada yang ingat? Alamatu Ahli Sunnah, sudah kita masuk kepadanya. InsyaAllah sudah jauh. Kita telah masuk pembahasan tentang At-tahdhiru min sabbis sahabah, peringatan dari mencela sahabat atau membenci salah satu di antara mereka, dan kewajiban kita untuk menahan diri kita jangan sampai mencela seorang pun di antara mereka atau menyebut-nyebut kejelekan yang ada pada mereka atau mengurangi kedudukan dan kehormatannya mereka. Kita masuk pada nomor 235 atau 236. Qala su'ila Umar ibn Abdul Aziz an kitali yamal jamali wa yama siffin. Umar ibn Abdul Aziz ditanya tentang peperangan Jamal dan peperangan Siffin, di mana dua peperangan itu ada di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Waqila law qulta fiha bi ra'yik. Dan katakan, seandainya engkau berbicara tentang itu dengan pendapatmu, yakni dipersilahkan Umar Ibn Abdul Aziz berbicara tentang perang Jamal dan perang Siffin menurutmu sudah, yakni kalau bahasa kita versimu, wahai Amirul Mukminin Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Qala, maka beliau mengatakan, dima'un lam aghmis fiha yadi aghmisu fiha lisani. Beliau mengatakan, darah-darah para sahabat yang tertumpah di perang itu, kedua tanganku tidak tercebur padanya. Ini beliau tidak ikut ikutan, tidak mengikuti perang itu. Beliau tidak serta karena beliau adalah tabi'in. Tidak serta dalam perang Siffin dan perang Jamal. Tanganku bersih dari menumahkan darah di perang itu. Apakah aku akan melumuri lisanku dengan darah-darah mereka? Ini ungkapannya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, di mana beliau memperingatkan kepada kita, kita walhamdulillah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapati perang Jamal dan perang Siffin yang terjadi di kalangan para sahabat di waktu itu. Tangan-tangan kita terselamatkan dari itu. Maka jangan sampai lisan-lisan kita terlumuri dengan kita bercerita tentang perang itu, kemudian menyalahkan pihak yang ini dan membenarkan pihak yang sana, sehingga akan jatuh pada terlumuri dengan darah-darah para sahabat Nabi yang Allah takdirkan terjadi itu pada mereka. Maka ini nasihat dari Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz, agar janganlah lisan-lisan kita lumuri dengan darah-darah para sahabat dengan berbicara atau menceritakan atau mengkisahkan tentang perang Jamal dan perang Siffin. Semuanya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka wahai kaum muslimin, lisan kita jaga. Jangan kita kotori dengan kita membicarakan perang tersebut, dikarenakan akan jatuh le lisan kita mencela, mencibir, atau memojokkan salah satu di antara sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajma'in, dalam keadaan Allah telah meridhai mereka semuanya. Sehingga dengan ini hati-hati dari membaca kitab-kitab yang di situ terdapat pembahasan tentang perang Jamal, perang Siffin, hindari, jauhi. Kita tidak tahu hakikat apa yang terjadi di sana. Betapa banyak kisah-kisah dusta dan bohong yang diada-adakan oleh manusia yang berkaitan dengan kisah itu dalam rangka untuk menyudutkan para sahabat Nabi. Nanti akan kita baca keterangan dari Syekh Sam Temiyah. Ya. Qala Ibnu Quddamah, yang berikutnya nomor 236. Berkata Imam Ibnu Quddamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa minas sunnati, dan termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tawalliya, ashab Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhum, menyukai mereka, mencintai, menyukai mereka. Wa dzikru mahasinihim, dan termasuk di antara sunnah Nabi adalah menyebut para sahabat dengan kebaikan, menyebut kebaikan-kebaikan yang ada pada para sahabat. Wa tarahumu alaihim, dan menyayangi mereka, merahmati mereka, mendoakan rahmah bagi mereka, mendoakan ridha sebagaimana Allah telah menyebutkannya dalam surat At-Taubah radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Walisifaru lahum, beristighfar untuk mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, dan orang-orang yang datang setelah mereka, datang setelah para sahabat, ini para tabi'in, mereka mengatakan رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan ampuni pula saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini ayatnya. Sehingga termasuk dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam adalah kita mendoakan ampunan bagi mereka, menyayangi mereka, merahmati mereka, menyebut-nyebut kebaikan yang ada pada mereka. Wal kafu an dzikri wa masawihim, dan menahan diri dari menyebut kejelekan-kejelekan mereka. Menahan diri dari menyebut kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Sebuah pertanyaan, apakah para sahabat ada kejelekannya? Ya, namanya Bani Adam, semuanya pasti punya apa? Salah. Para sahabat Nabi adalah Bani Adam. Terdapat kejelekan yang ada pada layaknya Bani Adam yang lain. Tapi dalam sunnah kita dilarang menyebutkan kejelekan yang ada pada mereka. Wa ma syajara bainahum, dan juga termasuk dari sunnah, dari sunnah Nabi, bimbingan Nabi, adalah kita menahan diri dari membicarakan permasalahan yang terjadi pada mereka. Di antaranya adalah perang Jamal dan perang Siffin. Jaga lisan-lisanmu, tahan, jangan membicarakan kejadian-kejadian yang ada pada mereka. Kalau ada orang yang enggak puas, kenapa memang? Wah, itu nyata kok, terjadi kok. Kenapa gak boleh? Itu kan terjadi karena ini, karena itu. Yang pada ujungnya mencela sahabat yang satu, mencela sahabat yang lain, dan meninggikan sahabat yang dia pro dengannya. Akan lancang lisanmu ketika engkau membicarakan hal itu. Kalau engkau berbicara perang-perang yang lainnya, perang Majapahit atau perang Pajajaran, mau kerso, mau mihak mana silahkan. Engkau benci yang mana silahkan. Tapi ketika berbicara tentang kejadian yang terjadi pada para sahabat, maka dilarang itu dalam agama kita. Nabi kita yang menyebutkan hal itu, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Mutlakon, secara mutlak. dia sahabat Nabi, enggak boleh dicela. Membicarakan kejelekan yang ada pada mereka, berarti mencela mereka. Membicarakan peperangan yang terjadi pada mereka, maka kamu akan jatuh pada mencela mereka. Hal itu dilarang dalam agama kita. Kok begitu ya? Ya, itu aturan Allah. Allah yang punya agama ini. Allah yang punya aturan. Melarang kita mencela mereka. Pilih kasih ya. Ya, Allah sangat menyayangi para sahabat. Lebih daripada yang lain. Karena Allah telah meridhai mereka. Menerima segala amal saleh mereka. Dan disiapkan bagi mereka jannah. Kalau ada kesalahan, Allah telah memberikan maaf kepada mereka dan ampunan. Sehingga tidak boleh itu kita menyebut-nyebut. Yang harus kita adakan dalam jiwa kita adalah kalimat yang membawa kita mencintai mereka. Kalimat yang menyebabkan hati-hati kaum muslimin menyayangi mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka. Karena Allah telah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah, menunjukkan agama mereka adalah agama yang benar. Jangan malah justru kau mencela para sahabat yang berujung kaum muslimin terdidik olehmu membenci para sahabat Nabi. Kalau kaum muslimin di zaman sekarang ini terdidik untuk membenci para sahabat Nabi, maka bagian Islam mana yang akan masih dipercaya? Karena datangnya bagian Islam itu kepada kita, syariat Islam ini kepada kita melalui jalur mereka. Kalau ada orang, kita ambil contoh seperti Syiah. Syiah ini kaum muslimin mengkafirkan para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka tatkala celaan, hinaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an masuk ke jiwa-jiwa manusia, sehingga manusia membenci Abu Hurairah, maka sekian ribu hadis Nabi akan tertolak dikarenakan hadis itu dari beliau. Itulah yang dimaukan oleh mereka-mereka ketika mencela para sahabat Nabi adalah dalam rangka meruntuhkan Islam. Faham dong? Bisa difahami? Aiyah. Wa'tiqadu fadlihim, yang harus kita lakukan termasuk dari bimbingan sunnah Nabi adalah meyakini keutamaannya mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan kita harus mengerti tentang kedudukan mereka sebagai kaum yang terdepan dan terawal dalam Islam, dan ini tidak bisa dikalahkan oleh kaum siapapun yang datang setelahnya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, dan termasuk dasar-dasar atau prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaati sebagai berikut, yang punya buku ditulis, yang punya apa direkam, yang enggak bawa apapun didengarkan, disuruh hafal kayaknya kabot. Ya, ngerok napak aja turu. Ya. Wis orang nulis, orang rekam, turu. Lah itu ke apa, Pak? Melas. Ya. Ini pembahasan jarang dimuat. Pembahasan ini jarang dibahas dalam ta'lim-ta'lim, sesekali saja. Maka ini penting karena ini adalah prinsip dakwah ahlus sunnati wal jamaati. Beliau mengatakan, termasuk di antara dasar-dasar prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasul. Ini prinsip pertama dan ini prinsip besar. Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah ini adalah orang-orang yang selamat hati mereka, lisan mereka dalam mencerca para sahabat. Kalau yang lain, yang lainnya tidak selamat. Yang lainnya penuh dengan celaan dan makian, cacian, bahkan pengkafiran. Siapakah mereka contohnya? Rafidah, Syiah. Siapa lagi contohnya? Khawarij. Mereka ini kaum muslimin membunuhi para sahabat dengan dalih pengkafiran para sahabat. Bukan hanya sekedar mencela, mengkafirkan. Kenapa mereka berani membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu an Khawarij ini, yang telah kita baca sejarahnya di buku ini, di halaman sebelum ini? Di malam hari mereka datang mengepung rumahnya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian mereka membunuh Uthman, menusuk tubuh Uthman sehingga meninggal dunia, berlumuran darah tatkala Uthman radhiyallahu an membaca Al-Quran. Kenapa? Pengkafiran oleh pihak Khawarij kepada Uthman radhiyallahu an, sahabat Nabi, khalifah Nabi, pengganti Nabi yang ketiga, yang dipastikan sebagai ahlul jannah. Masya Allah, ya muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menyebutkan prinsip dakwah salafiyah, prinsip dakwah Ahlussunnah Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka dari mencela para sahabat. Yang kedua, wa yatabarra'un min tariqatir rawafidi, dan mereka berlepas diri. Yatabarra'un, berlepas diri. Dari perbuatan dan keyakinan kaum Syiah Rafidah. Yang mereka membenci para sahabat dan mencela para sahabat. Bahkan mengkafirkan para sahabat. Ini Ahlussunnah. Berlepas diri dari cara-caranya kaum Syiah Rafidah. Yang berikutnya, yang ketiga, uyumsikun amma syajara bainahum, dan Ahlussunnah menahan diri dari membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka. Ini prinsip yang harus dipegang oleh kita. Menahan diri dari membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka. Yang keempat, wayakulun yani ahlu sunnah mengatakan, dan kita harus sejalan dengan ucapan ini yang akan kita terjemahkan, karena ucapan ini adalah ucapan ahlu sunnah yang berkaitan tentang kejadian yang terjadi pada para sahabat, peperangan yang ada pada mereka, baik perang Jamal maupun perang Siffin. Ahlu sunnah mengatakan, antum tulis, inna hadhihi al-athar al-marwiyata, inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawiihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi. Sesungguhnya athar-athar atau kalimat-kalimat, keterangan-keterangan yang menyebutkan tentang kejelekan yang ada pada para sahabat, keterangan atau ucapan yang menyebutkan atau meriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat, padanya terdapat berita dusta. Beritanya dusta. Atau ditambah-tambahi. Dan dikurangi. Serta dirubah dari kisah senyatanya. Kisah yang sejatinya. Kisah yang sebenarnya. Jadi ahlu sunnah berkaitan dengan kisah-kisah yang mengkritik atau menyebut tentang kejadian yang ada pada para sahabat Nabi, kita meyakini semua berita itu adalah padanya terdapat kedustaan, ditambah-tambahi, dikurangi, dan dirubah dari kisah yang sebenarnya. Kalau demikian adanya, tidak boleh kita membaca kisah itu. Sampai-sampai para ulama berhati-hati, kecuali engkau mendapati kitab ulama yang terpercaya, ahlu sunnah, hanya semata mengisahkan, penuh dengan cinta kepada mereka semua, bukan menyudutkan satu pihak, membenci satu pihak lah, bukan itu. Tetapi lebih selamat bagi kita, jangan kita membicarakan, tangan kita selamat dari ikut serta terlibat dalam perang itu, alhamdulillah. Maka kita janganlah mengkotor lisan kita dengan bercerita kisah itu, tidak perlu tahu. Itu ahlu sunnah. Kenapa? Dikarenakan kisah-kisah itu adalah kisah yang di situ terdapat kebohongan, ditambah-tambahi, dikurangi, dan dirubah. Bahasa vulgarnya itu yang namanya kisah sejarah itu tergantung kepentingannya, Pak. Kalau dia pihak alul bid'ah berkisah tentang sahabat, kepentingannya mencela para sahabat, maka kepentingan ini akan membawa dia bercerita versi dengan meluap-luap kebencian kepada para sahabat Nabi dan celaan. Dan itu banyak buku-buku sejarah yang seperti itu kondisinya. Maka ahlu sunnah prinsip ini penting. Yang berikutnya, ahlu sunnah meyakini, ini yang kelima ya, yang kelima, walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfiratu ma yasduru minhum in sadara. Lihat ucapannya Syaikh Ibnu Taimiyah, sangat indah sekali. Yang kelima, Ahlussunnah meyakini bahwa mereka para sahabat Nabi memiliki sawabik. Sawabik itu artinya kaum yang terdepan. Wal fadail, mereka para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan yang dengan sebab itu mereka akan diampuni, yang sebab itu mereka akan diampuni segala apa yang terjadi pada mereka itu apabila memang ada pada mereka. Jadi mereka memiliki amal soleh, memiliki keutamaan sebagai kaum yang terdepan, as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam di zaman pahit, di zaman susah di kota Mekah. Di awal-awal Islam hanya beberapa para sahabat saja yang bertahan selama 13 tahun. Baru kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Barulah kaum muslimin menjadi banyak jumlahnya. Terus dan terus. Di waktu itu mereka menghadapi perang sekian puluh kali. 70 sekian kali. Perang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat bersabar dalam perang itu. Mencurahkan harta, benda, jiwa, raga. Perang dan perang. Membela Islam. Menegakkan Islam. Membela Rasul Muhammad SAW. Itu dari sisi jihad. Dari sisi mereka belajar ilmu kepada Nabi. Tamakun. Tafakku betul-betul. Untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Mereka bukan hanya belajar saja. Tapi juga menghafal. Bukannya sekedar menghafal, tapi memahami dengan pemahaman yang benar. Karena ini akan diwariskan kepada kaum setelahnya, di antaranya kita. Mereka berusaha untuk mengetahui akidah secara lengkap, tafsir secara lengkap, fikih secara lengkap. Untuk kemudian riwayat-riwayat tersebut mereka ajarkan kepada kaum setelahnya. Keutamaan yang luar biasa. Yang itu semuanya menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang terjadi pada mereka. Itu pun jikalau terjadi pada mereka. Sebagaimana disebutkan dari ayat Al-Quran. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus amal-amal keburukan. Kebaikan yang ada pada para sahabat sangat besar. Tidak tara. Tidak ada satu kaum pun yang menandingi mereka. Maka dengan itu kata Syekh Ibnu Taimiyah, kita meyakini mereka mendapatkan ampunan atas kejadian ataupun kejelekan yang ada pada mereka. Itu pun jikalau ada. Karena apa? Banyak tudingan, banyak tuduhan, banyak cercaan yang disudutkan kepada para sahabat, ternyata itu tidak terjadi pada mereka. Maka kata beliau, kalau seandainya yang kau tuduhkan ada dan terjadi di waktu itu, maka sungguh mereka telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Yang berikutnya, hatta annahum, ini keterangan dari Al-Imam Ibn Taimiyah. Hatta annahum yughfar lahum, sampai-sampai bahwasanya mereka para sahabat Nabi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ampunan yang tidak pernah terjadi bagi kaum siapapun setelah mereka. Allah telah mengampuni para sahabat Nabi dengan ampunan yang sangat besar, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun orangnya setelah mereka. Kalimat mana yang dimaksudkan? Hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Rasul mengabarkan kepada para sahabat, ini berkaitan dengan mereka-mereka yang ikut perang Badar. Perang pertama kali dalam sejarah Islam, Rasul mengatakan kepada mereka, mengabarkan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Ahlul Badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. I'malu, beramalah kalian, ma syi'tum, semau kalian. Berbuat silakan semau kalian. Wa qad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Ini para sahabat, Pak, layak dapat seperti ini. Kalau kita, wah, senang banget, Pak. Sudah ampuni. Harap mengaparika. Ya dosa, dok, pikirannya. Kesempatan diampuni. Alhamdulillah kita tidak dikasih keutamaan itu, Pak. Malah ada dirusak mungkin. Diancam dengan neraka saja, tasih gelem dosa, apalagi silakan lakukan apapun, sudah diampuni. Wah, gidro. Wah, seneng banget, orang. Dosa tok pikirannya. Para sahabat tidak. Mereka layak mendapatkan kalimat ini. I'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian. Wa qad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah wa ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, thumma idha kana qad sadara an ahadin minhum zambun fayakun qad taba minhu aw ata bihasanatin tamhuh aw ghufir lahu bifadli sabiqatihi aw bishafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hum ahaqqun nas bi syafa'atihi aw tuliya bi bala'in fid dunya kuffira bi an. Anda perhatikan, sangat indah kalimat ini. Ini bagian dari etikot kita sebagai ahlussunnah. Beliau mengatakan, apabila terjadi pada seseorang di antara para sahabat adanya sebuah dosa atau adanya sebuah kejelekan atau keburukan, jikalau kita berandai-andai wahai kaum muslimin, kita tidak mencela sahabat, ya, seandainya ada muncul dari seorang sahabat atau beberapa sahabat Nabi adanya sebuah dosa, maka kita meyakini ada beberapa sebab-sebab berikut ini, yang dengan sebab ini dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan yang ada pada para sahabat telah diampuni. Kita meyakini. Sebab yang pertama, fayakun qad taba minhu. Kita meyakini sahabat itu telah taubat darinya. Orang kalau sudah taubat diampuni tidak? Diampuni. Man taba taballahu alaih. Barang siapa yang dia bertobat, maka Allah berikan tobat padanya. Berarti apa? Kalau itu dulu ada, sudah diampuni. Karena mereka telah bertobat. Kita meyakini itu. Atau diampuninya dosa mereka dengan sebab yang kedua. Ata bihasanatin tamhuh. Sahabat tersebut telah melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang besar-besar, yang dengan itu dosanya telah dihapus oleh Allah. Telah dihapus, tamhuh. Telah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga. Seandainya seorang sahabat itu melakukan sebuah dosa, akan ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya dengan sebab keutamaan sebagai kaum yang pertama terdepan dalam Islam. Nah, ini dia. Ini yang pertama telah bertaubat. Yang kedua melakukan berbagai macam amal saleh yang dengannya Allah akan menghapuskan dosanya. Atau telah diampuni dengan keutamaan sebagai kaum yang pertama dalam Islam, sabiqunal awwalun. Atau dengan kemungkinan yang kelima atau yang keempat, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi hum ahaqun nasi bi syafaatihi, yang mana para sahabat Nabi adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Atau kemungkinan yang berikutnya, awibtuliya bibala'in fid dunya, atau seseorang itu telah, atau sahabat itu telah diberi ditimpakan padanya berbagai macam ujian-ujian di dunia, kufira bi'an, yang dengan sebab itu akan digugurkan dosa-dosanya. Hadirin kaum muslimin, apa yang tadi disebutkan Syekh Islam Taimiyah, kemungkinan ini, kemungkinan itu, ini semuanya ada pada para sahabat. Mereka kaum yang diuji dengan peperangan, mereka kaum yang diuji dengan celaan, mereka kaum orang-orang yang mereka paling dekat dengan Nabi, mereka berhak mendapatkan syafaat Nabi, manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi, dan yang lainnya yang disebutkan tadi oleh beliau, yang ini semuanya menunjukkan kepada bahwa para sahabat, jikalau ada kesalahan maka tidak boleh kita membicarakannya, karena hal itu telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Sehingga tidak ada alasan bagi kita, lisan-lisan kita membicarakan keburukan yang ada pada mereka, lisan-lisan kita menyampaikan kejadian-kejadian yang ada pada mereka, tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya kita membicarakan itu. Takkan malah justru tak lain malah justru akan menimbulkan kebencian kepada para sahabat. Bisa difahami hadirin? Ya. Fa idza kana hadza dzunub, masih ucapannya Syekh Ibnu Taimiyah, apabila dosa-dosa ini al-muhaqqaqah yang ada pada mereka, apabila dosa-dosa ini yang ada pada mereka para sahabat diampuni dengan sebab kemungkinan tadi di atas, fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin, maka bagaimana lagi dalam perkara-perkara yang para sahabat mereka berijtihad. Mereka berijtihad. In asabu falum ajran, apabila sahabat berijtihad dan benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. In akhta'u, namun jikalau mereka berbuat salah atau mereka salah dalam hal ijtihadnya, falahum ajrun, tetap bagi mereka pahala. Wal khata'u maghfur, dan kesalahan mereka diampuni. Kesalahan itu ada dua, ikhwan. Kesalahan yang dilakukan bentuk maksiat itu saja diampuni dengan beberapa tadi yang dikemukakan di atas. Bagaimana lagi kalau kesalahan itu adalah ijtihad seorang sahabat, di mana seorang sahabat berijtihad bisa benar bisa salah. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah kesalahannya dimaafkan, tetap mendapatkan satu pahala. Maka tidak boleh mereka dicela atau dicerca. Hujan sepertinya mau datang. Sudah diaban-abani geluduk. Pulang atau lanjut? Pulang saja, Pak, ya. Jam 5 juga. Kalau lanjut masih panjang, Bang. Masih butuh waktu 10 menit, 15 menit. Yang kesimpulannya, kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah adalah satu-satunya dakwah yang selamat dari mencerca mereka dan menghina mereka. Paling selamat. Dan ini keutamaan yang besar, lisan-lisan kita terjaga. Lebih dari itu, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang membimbing kita, mendidik kita, mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, merahmati mereka, mengambil ilmu dari mereka, mengambil pemahaman mereka, meyakini mereka adalah ahlul jannah. Ini adalah keselamatan yang besar. Ya, mudah-mudahan kita bersama dengan mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada poin ke-238. Antum tulis 238. Sehingga kita akan melanjutkan supaya tidak mengulangi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.